Mitra bisnis, pembaca Kompas merasa keberatan dengan tilang yang dia kena atas pelanggaran tidak menyalakan lampu motor pada siang hari. Banyak kalangan yang merasa undang-undang yang mengharuskan menyalakan lampu motor pada siang hari adalah aneh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda? Ya, begini. Masalah menyalakan lampu ini kan bukan cuma problem Indonesia. Ini adalah masalah problem daerah-daerah yang mempunyai iklim dan mempunyai cuaca seperti Indonesia. Di mana-mana masalah menyalakan lampu utama pada siang hari atau setiap kali kendaraan itu dipakai di jalan raya itu sudah umum, ya. Berarti mayoritas pengendara kendaraan bermotor itu dengan peraturan menyalakan lampu utama gitu. Indonesia ketinggalan. Sebetulnya kami sudah usulkan itu sudah lama sebetulnya. Mungkin ada 10-15 tahun yang lalu. Kita baru terapkan baru 2 tahun ini kan, 2-3 tahun ini kan. Ya, sebetulnya menyalakan itu karena untuk mengimbangi silaunya sinar matahari pada siang hari. Pada waktu cuaca itu terang. Mengapa perlu? Karena mata ini secara fisiologis itu tidak mudah menyesuaikan. Ya, kalau ada kendaraan dari tempat terang masuk ke tempat gelap, kita tidak bisa menangkap kehadiran kendaraan tersebut begitu. Nah, dengan diberikannya lampu, semua tahu bahwa itu dia ada di situ. Salah satu contoh, Anda bisa melihat sekarang mobil-mobil baru, mobil ya, itu dia sudah langsung begitu nyala, begitu mesin dihidupkan, itu lampu indikator yang di bawah lampu utama itu langsung menyala begitu. Jadi ini adalah kemajuan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pengendara di jalan raya gitu. Ya, memang agak aneh begitu. Salah satu contoh, Anda tahu kalau kita jalan tol di Pondok Indah itu ada tunnel, di situ ada tulisannya harap nyalakan lampu utama, ya kan? Tapi banyak yang tidak menyalakan. Banyak yang malah menyalakan lampu hazard gitu. Mereka tidak tahu hakikat menyalakan lampu utama di situ apa gitu. Tujuannya agar supaya mereka itu mudah dilihat, mudah dikenali oleh peserta jalan raya lainnya gitu. Kalau masuk lorong yang dari tempat terang masuk ke tempat yang gelap tidak bisa dilihat itu, ya. Dia pikir dengan lampu hazard itu memberikan tanda dia ada di situ. Bukan itu tujuannya. Kita akan menangkap nuansa itu lebih sulit begitu. Jadi makanya lampu utama yang harus dinyalakan gitu. Begitu. Jadi ini adalah kepentingan si pengendara, kepentingan semua peserta jalan raya lainnya, karena tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik dari manusia, khususnya mata. Itu di mana-mana hasilnya adalah sangat membantu menurunkan kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang pertanyaannya, dia kan tidak setuju kan gara-gara karena ditilang gitu, ya kan? Tapi masalahnya bukan di situ. Si penegak hukum pun juga dia harus menerapkan itu secara konsisten dan tidak pandang bulu. Saya lihat banyak juga yang tidak menyalakan, padahal menyalakan itu sangat penting gitu. Tapi bagaimana menindaknya? Ya, apakah mereka ditindak? Apakah mereka ditilang? Justru yang terkena ditilang ini mungkin juga gara-gara itu. Kita juga melihat bahwa helm itu kan merupakan satu keharusan. Tapi banyak kan yang tidak pakai helm, saya tidak tahu apakah mereka ditindak. Jangankan begitu, saya beberapa hari terakhir ini juga melihat anak-anak yang usianya 10 tahun sudah mengendarai sepeda motor gitu. Apakah itu benar? Mengapa tidak ditindak begitu? Jadi masalahnya di sini adalah masalah selain sosialisasi bahwa menghidupkan lampu utama itu penting, ya, penegakan hukum itu harus berlaku untuk semua. Semua yang mereka tidak ikut aturan itu berarti melanggar disiplin. Melanggar disiplin berarti dia harus ditindak sesuai dengan aturannya. Saya pikir itu lebih penting gitu. Daripada kita protes semua mayoritas menyalahkan dan merasa negara lain juga demikian. Saya di Sicilia, ya, itu di daerah itu juga kira-kira cuacanya seperti di Indonesia begitu. Itu sudah 10-15 tahun yang lalu mobil harus menyalakan. Bahkan mobil harus menyalakan lampu utama pada saat siang hari. Karena itu supaya orang bisa langsung mengenali, oh ada kendaraan lain di situ. Gitu. Sebetulnya demikian. Demikian Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.